Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, akhwat fillah, azinallahu wa iyyakum, alhamdulillah. Kita dipertemukan Allah subhanahu wa ta'ala kembali dalam majlis kita, di mana kita bersama-sama membahas sebuah kitab yang memuat pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kitab Lumatul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad. Dan tentu saja kita telah menyelesaikan kaidah-kaidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala dalam memahami permasalahan yang berkaitan dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu saja dalam pembahasan kitab Lumatul I'tiqad, pembahasan tentang asma dan sifat Allah ini mendapatkan porsi yang cukup banyak. Dan karena itulah Syekh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan kaidah-kaidah di awal pembahasan syarah beliau terhadap kitab Lumatul I'tiqad untuk memudahkan kita memahami perkara tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam kitab Lumatul I'tiqad. Nantinya beliau akan senantiasa mengingatkan kepada kaidah tersebut. Ya. Baik itu yang berkaitan dengan kaidah yang pertama, kaidah yang kedua, kaidah yang ketiga, dan kaidah yang keempat dari kaidah yang beliau sebutkan di awal pembahasan. Tentunya kita berusaha untuk mengingat senantiasa, mengulang kembali kaidah-kaidah tersebut, karena sekali lagi dia membantu pemahaman kita terhadap permasalahan asma dan sifat yang disebutkan dalam Lum'atul I'tiqad. Baik, mungkin bisa kita ringkas kaidah-kaidah tersebut sebagai sedikit murajaah. Ada akhwat yang bisa sebutkan kaidah yang pertama? Kumu aslam. Apa kaidah yang pertama? Apa kaidah yang pertama? Ya, ya. Al-wajib nahwa nususil kitabi was-sunnah fi asma'illahil husna wa sifatil 'ulya atau 'ula. Apa yang merupakan kewajiban kita terhadap dalil-dalil, nas-nas, keterangan yang datang dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang wajib itu? Al-qabul. Ya, wajib kita adalah menerima nas-nas tersebut, kemudian ijra'u atau imraru imraruha kama ja'at, menerima, kemudian yang kedua membiarkan datangnya sebagaimana, atau apa, menerima sebagaimana datangnya, ya, dan kemudian memahami sebagaimana apa yang difahami oleh salafu hadhil ummah, pendahulu umat ini dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan ila yaumiddin. Baik, yang kedua, kaidah yang kedua, kaidah tentang apa? Nama-nama Allah. Ya. Qaidatun fi asma'illahi al-husna. Kaidah dalam nama Allah. Ada empat cabangnya dari kaidah tersebut. Yang pertama adalah apa? Muzakariyah. Apa yang pertama dan kedua? Apa yang pertama, kedua, dan ketiga? Baik, yang kedua? Asma'ullah. Ya, baik. Jadi yang pertama adalah asma'ullahi kulluha husna'i balighatun fi husni ghayatuha. Nama-nama Allah semuanya indah atau terindah, ya. Dan ada konsekuensi dari ketentuan itu. Kita hanya mengulang saja. Kemudian yang kedua bahwa asma'ullah ghairu mahsurah bi adadin muayyan. Nama-nama Allah tidak dibatasi dengan jumlah tertentu, ya. Jadi lebih dari 99. Cuma memang ada keterangan bahwa keutamaan bagi seseorang yang menghafalkan, memahami, dan melaksanakan hukum yang berkaitan dengan 99 nama Allah, yaitu dijanjikan baginya masuk surga. Ya, baik. Yang kedua dan keempat, Ummu Naufal. Ketiga dan keempat, yang pertama nama Allah semuanya indah, yang kedua nama Allah itu tidak terbatas dalam bilangan tertentu, yang ketiga dan keempat, munafal. Tafadhali. Ya, sebutkan munafal hadirah. Baik. Apa yang ketiga? Cabang yang ketiga dari kaidah yang kedua. Naam. Tasbutu. Hei, asma Allah tasbutu bil akli, nama Allah ditetapkan dengan akal? Tidak. Dengan apa nama Allah ditetapkan? Dengan dalil syara. Asma Allah tasbutu bil syar'i la bil akli. Nama-nama Allah itu ditetapkan dengan syariat, dalilnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. La bil akli, bukan dengan akal. Karena itu diantara bentuk penyimpangan adalah menetapkan nama-nama bagi Allah, tapi penetapan itu dengan kaidah akal. Ya? Dengan kaidah akal. Seperti yang ada pada sebagian kelompok dari golongan Asyairah. Baik. Dan ketiga, yang keempat apa? Ya. Naam. Naam. Naam. Tarattabi. Baik. Bahwa setiap nama Allah Subhanahu wa taala pasti menunjukkan akan zat Allah, karena dia nama Allah. Walillahi asma'ul husna. maka ketika disebutkan nama Allah, maka dia pasti akan menunjukkan dilalatan tadammunian akan zat Allah. Itu yang pertama. Kedua, juga mengandung, ya, menunjukkan akan kandungan dari nama tersebut, dari sifat. Seperti misalnya Ar-Rahman, menunjukkan akan zat Allah, ya, kemudian menunjukkan akan sifat rahmat yang ada pada Allah SWT dengan rahmat yang mutlak, rahmat yang sempurna. Inna lillahi mi'atu rahmah, dalam hadis yang sahih Allah memiliki 10 rahmat, 100 rahmat. Kemudian yang ketiga, bahwa juga dia menunjukkan akan athar, yaitu efek dari sifat itu pada diri Allah Subhanahu wa taala. Jika sifat itu atau nama itu mutaaddi, ya, jika nama itu nama yang memang menunjukkan akan adanya athar, seperti Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahim sifat mutaaddi, ya, menunjukkan akan zat Allah yang memiliki sifat rahmah dan menunjukkan bahwa Allah yarhamu ibadahu, merahmati hambanya, atau man yasha'u min ibadih, siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Maka ini sifat mutaaddi. Kemudian misalnya muhyi al-mumit, Allah yang menghidupkan dan mematikan, menunjukkan akan zat Allah. Kemudian sifat al-ihya dan imatah, mematikan, itulah sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menunjukkan athar, yaitu adanya makhluk yang Allah ciptakan yang dari sesuatu yang mati menjadi hidup, ya, kemudian yang hidup menjadi mati, ya, sesuai dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, itu athar. Kemudian kaidah yang ketiga, kaidah tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ummu siapa ini? Iya, gak hafal ini santrinya nih. Ya, umisan. Baik, furu' yang pertama dari kaidah yang ketiga tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Coba sebutkan. Naam. Baik, sifatullahi kulluha ulya. Sifat Allah seluruhnya adalah sifat yang tertinggi. Ya. Sifatu madhin wa kamal. Sifat kesempurnaan dan sifat yang mengandung pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Walillahil matalul a'la. Ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa fakhita, apa yang kedua dan ketiga? Enam. Baik, yang ketiga. Naam. Kesemain. Naam. Baik, ya. Kaidah yang atau cabang dari kaidah yang ketiga atau cabang kedua dari kaidah yang ketiga adalah bahwa sifatullah tanqasimu ila qismain. Sifat Allah terbagi menjadi dua. Yaitu terbagi dari sisi apa yang ditetapkan bagi Allah dan apa yang dinafikan. Yang pertama sifat thubutiyah, sifat yang ditetapkan bagi Allah, dan yang kedua sifat salbiyah, atau al-manfiyah, sifat yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Allah tidak zalim kepada hamba-hambanya. Dinafikan dari Allah. Ini menetapkan bagi Allah ya seperti Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Al-hayyu al-qayyum. Ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bahwa sifat thubutiyah tanqasimu ila qismain, terbagi lagi menjadi dua, yaitu sifat dzatiyah, yaitu Allah, sifat yang Allah senantiasa bersifat dengannya, seperti sifat al-ilm, ya, ya sifat al-ilm, sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala, maka adalah sifat yang Allah senantiasa bersifat dengannya. Sifat as-sami', sifat al-basir, ya, mendengar, dan sifat melihat, ya, itu adalah sifat yang Allah senantiasa bersifat dengannya. Ada sifat fi'liyah, yaitu sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah kehendaki, Allah bersifat dengannya, seperti istiwa, ya. Kemudian seperti juga sifat al-kalam dari sisi nau'iyah, dari sisi apa yang Allah firmankan, ya. Ketika dia Taurat, ya, maka diturunkanlah kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, ya, Injil kepada Nabiullah Isa, dan Al-Quranul Karim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi nau'iyah tadi yang berbeda, menunjukkan bahwa dia sifat fi'liyah. Ya. Dari sisi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan apa yang Allah kehendaki, maka itu berarti sifat dzatiyah. Ya, annahu yattasifu bi sifati al-kalam, ya, la yazalu yattasifu bihi, bahwa Allah memiliki sifat berbicara, ya, dan Allah senantiasa bersifat dengan sifat tersebut. Karena al-akhras, ya, apa al-buhm, ya, ketidakmampuan berbicara adalah sifat kekurangan. Baik. Yang keempat, bahwa setiap dari sifat Allah Subhanahu wa taala ditujukan padanya tiga pertanyaan. Yang pertama, apakah sifat tersebut sifat hakiki? Ya. Jawabnya tentu saja adalah ya. Tentunya, tetapi hakikat yang dimaksud bukanlah hakikat seperti apa yang difahami atau digambarkan dalam pikiran manusia. Tidak, tentu saja. Dia adalah hakikat, yaitu bahwa menunjukkan akan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, karena dia sifat bagi Allah yang maha tinggi. Kama yaliku bijalalihi. Yang kedua, apakah sifat itu bisa dibagaimanakan? Jawabannya tidak, ya, la nukayifu sifatillah. Kita tidak boleh membagaimanakan sifat Allah. Kenapa? Karena pembahasan tentang sifat merupakan bagian pembahasan tentang zat Allah. Jika zat Allah tidak mungkin kita bagaimanakan, laisa kamitsli syai'un, maka demikian pula tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan karena Allah menetapkan itu bagi dirinya, dan ditetapkan oleh Rasulnya bagi Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita bagaimanakan, tanpa kita serupakan dengan sifat makhluk. Baik. Yang ketiga, apakah sifat Allah itu serupa dengan sifat makhluk? Jawabannya tentu saja tidak. Baik. Yang terakhir dari kaidah adalah bahwa bagaimana kita membantah al-mu'attilah, kelompok yang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan mu'attilah ini sendiri terbagi beberapa golongan, ya. Ada mu'attilah, kelompok yang menolak sifat dan nama bagi Allah secara keseluruhan, ya. Ada kelompok yang menetapkan sifat, menetapkan nama, menolak si sifat, ya, artinya bahwa nama itu adalah sekedar nama saja, ya, tidak memiliki makna dan tidak menetapkan sifat dari nama tersebut, ya. Kemudian kelompok yang lain itu merujuk kelompok mu'attilah, ya, mereka menolak sifat bagi Allah dan menetapkan nama. Nah, ini juga ada namanya, ya, dari golongan Jahmiyah, ya, mereka hanya menetapkan nama tanpa menetapkan makna dari nama tersebut. Jelas ya? Ya, sehingga mereka mengatakan Ar-Rahman sama dengan Ar-Rahim. Karena hanya namanya saja. Maknanya enggak ada. Enggak ada penetapan sifat darinya. Ya. Nah, ada lagi kelompok yang lain. Kelompok yang menetapkan nama dan menetapkan sebahagian sifat dan menolak sebahagian sifat yang lainnya. Ya. Sifat yang mereka tetapkan misalnya sifat dzatiyah, sifat fi'liyah mereka tolak. Nah, ini seperti Asy'ariyah Maturidiyah. Menetapkan nama, ya, seperti Ahlussunnah yang lainnya, menetapkan juga sifat tetapi hanya sebahagiannya. Sifat dzatiyah, sifat fi'liyah, bahwa Allah bersifat dengannya kapan Allah menghendaki, mereka tidak tetapkan itu. Karena mereka menganggap itu adalah bentuk dari hulul hawadis, adanya perkara baru dalam sifat Allah, dan baru itu artinya makhluk. Itu pemahaman mereka yang sempit. Ya, itu golongan juga mu'attilah, artinya mentaktil, artinya menolak pada sebahagian sifat. Ya, maka semua itu dibantah, ya, dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin dalam kaidah yang keempat, ya, yaitu kita mengatakan inna qawlahum khilafu zahirin nusus, bahwa perkataan mereka itu menyelisih zahir yang datang dari nas-nas. Itu pertama. Kedua, khilafu tariqati salaf, menyelisihi jalannya salafus saleh, ya. Yang ketiga, walaysa alaihi dalilun sahih, tidak ada dalil yang sahih. Mungkin ada dalil, tetapi dalil itu, ya, imma dhaif, lemah, atau dalilnya sahih tetapi pemahamannya yang salah, keliru. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, dan mungkin ada bantahan yang keempat atau kelima dan seterusnya, tergantung dari pembahasan sifat tertentu yang mereka tolak, akan datang nanti dalam prakteknya, dalam pembahasan atau dalam penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin terhadap poin-poin yang disebutkan oleh Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid, ya, ya, afan, Imam Muwafiquddin Ibn Qudam al-Maqdisi dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad. Baik, mudah-mudahan ini mengembalikan ingatan kita tentang kaidah tersebut dan juga penjelasannya, ya. Baik, kita telah masuk pada pembahasan muqaddimah dalam pertemuan terdahulu, ya. Kita bacakan kembali. Berkata Imam Muwafiquddin Abdullah ibn Ahmad ibn Qudam al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mahmudi bi kulli lisanin al-ma'budi fi kulli zaman alladhi la yakhlu min ilmihi makan wa la yushghiluhu sya'nun an sya'nin jalla anil ashbahi wal andad wa tanazzah anil sahibati wal awlad nafadha hukmuhu fi jami'il ibad لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب, kita berhenti sejenak di situ. Kita terjemahkan. Berkata Imam Muwafiquddin Abdullah bin Ahmad bin Qudam al-Maqdisi, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh membuka dengan basmalah, ittiba'an, ya, bi kitabillahil aziz, mengikuti Al-Quranul Karim, ya. Surah yang pertama Al-Fatihah dimulai dengan apa? Basmalah, dan demikian pula semua surah yang lainnya kecuali surah Al-Bara'ah atau At-Taubah. Baik. Juga ittiba'an bi Rasulillah SAW, juga mengikuti contoh dari Rasulullah yang beliau membuka, ya, rasail beliau, risalah yang beliau kirimkan kepada para raja Heraklius, ya, Kisra, Persia, ya, maupun raja-raja yang lainnya, Raja Habsyah. Maka dimulai dengan basmalah, ya, tayyib, dan juga mengikuti sunnahnya para ulama, ya, di mana mereka memulai kitab-kitab mereka dengan basmalah. Baik. Berkata beliau, alhamdulillahil al-mahmudi bi kulli lisan, segala puji bagi Allah. Dan alhamdulillah, ya, kalimat yang menunjukkan akan kesempurnaan sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan penetapan semua sifat yang Allah terpuji dengannya. Di sana ada al-istighraq. Al-istighraq. Yaitu al yang menunjukkan keumuman. Artinya, segala puji hanyalah bagi Allah. Lam tamlik lillahi. Ya? Dan kalimat alhamdulillah ini diantara afdalul dzikir, diantara dzikir yang paling utama. Dalam hadis yang Rasul bersabda, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani indar rahman. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahi azim. Ya. Baik. Subhanallahi wa bihamdi, segala puji bagi Allah, ya. Intinya pada kalimat wa bihamdi, ya. Dan kalimat alhamdulillah afwan disebutkan dalam hadis yang ke-23, ya, 22 dari Arba'un Nawawiyah, ya. Rasul bersabda, "At-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'u al-mizan." Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma baina as-sama'i wal ardh wa fi riwayatin ma baina as-samawati wal ardh. Ya, Rasul bersabda, at-tuhur bersuci adalah setengah dari keimanan, dan alhamdulillah, ucapan alhamdulillah, ya, tamla'u al-mizan, memenuhi timbangan. Walhamdulillah, dan ucapan subhanallah dan alhamdulillah tamla'ani, keduanya memenuhi, atau kedua kalimat itu secara keseluruhan, ya, memenuhi timbangan langit dan bumi, atau seberat langit dan bumi, ya, menunjukkan keutamaan kalimat alhamdu. Karena itu kita dapatkan bahwa Allah SWT memulai beberapa surah dari Al-Quranul Karim dengan alhamdulillah, ya, alhamdulillah alladhi asra bi abdihi, ya, alhamdulillah alladhi lam yattakhid walada, ya, dan seterusnya. Dan a'zamu suratin fi kitabillah, dan surah yang paling agung dalam Al-Quranul Karim, surah apa itu? Al-Fatihah, dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, maka Allah segala puji baginya, al-mahmudi bi kulli lisan, dia yang terpuji dengan semua bahasa. Bi kulli lisan, lisan bisa berarti bahasa, bi kulli lughat juga bisa berarti bi kulli lisan, min lisanil insan, ya, lisannya manusia, maupun siapa yang Allah kehendaki dari makhluknya. Wa in kullu man fis samawati wa ard illa ati ar-rahman 'abda. Dalam ayat yang lain disebutkan, wa in kullu man fis samawati wal ard illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Ya, tidaklah melainkan seluruh apa yang ada di langit dan bumi, melainkan mereka memuji Allah, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin la tafqahuna tasbihahu, tetapi kalian tidak memahami bentuk tasbih mereka. Jadi seluruh makhluk hakikatnya apa? Memuji Allah dan mensucikannya dari segala bentuk kekurangan, ya. Jadi itu maknanya bi kulli lisanin, ya, al-ma'budi fi kulli zamanin, yang disembah dalam setiap zaman, ya, alladhi la yakhlu min ilmihi makan, yang tidaklah tersembunyi dari ilmunya satu tempat pun, ya kan? Ya, ilmu Allah luas, wallahu bikulli syai'in alim, ya. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. Ya, maka tidak ada yang tersembunyi dari Allah, ya, dari ilmunya tempat manapun. Wala yusjiluhu sya'nun min sya'nin, dan tidak menyembuhkan Allah satu urusan dari urusan yang lain. Dalam surah Ar-Rahman Allah berfirman, kullu yawmin huwa fi sya'n, setiap hari Allah dalam urusannya. Ya, dan tidak menyibukkan Allah satu urusan dari urusan yang lain. Ya, itulah dari bentuk, ya, samadiyah Allah Subhanahu wa taala, Allahu As-Samad. Ya, itulah dari bentuk qayyumiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah qaimun bi nafsihi wa qaimun bi ghairihi, qayyumus samawati wal ard, Allah mengurus langit dan bumi ya, dengan sendirinya, ya, dan tidak menyibukkan Allah, tidaklah kemudian menyibukkan Allah satu urusan dari urusan yang lain. Ya, beda dengan kita, ya. Ya, jika dapatkan satu urusan, kita telah tersibukkan dengan urusan itu. Ketika bertambah urusan, ya, bertambah tugas, maka semakin berat bagi kita untuk mengatur bagaimana kita menjalankan urusan ini dan tidak tersibukkan juga dengan urusan itu hingga masih mampu mengerjakan kesibukan yang lain. Ya, manusia memiliki kemampuan yang terbatas. Namun Allah Subhanahu wa taala fa'alun lima yurid, berbuat apa yang Allah kehendaki, wala yusjilu sya'nun an sya'nin, dan tidak menyibukkan Allah satu urusan dari urusan yang lainnya. Jalla anil asybahi wal andad, Maha tinggi Allah, ya, Maha suci. Anil asybah, jam'u syibuh, artinya keserupaan. Maha suci Allah, Maha tinggi Allah dari keserupaan, dari apa-apa yang serupa dengannya. Anil asybah wal andad, dan dari tandingan. Andad jamak dari niddun. Fala taj'alu lillahi andada. Asybah jamak dari syibhun, artinya mafil. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah ada bagi Allah tandingan yang semisal dengannya? Tidak ada. Ya, Maha suci Allah, Maha tinggi Allah dari apa yang serupa dengannya dan apa yang menjadi tandingan baginya. Wa tanazzaha 'anil sahibati wal aulad, dan Allah suci, bersih dari as-sahibai az-zauj. Sahibi artinya pasangan. Wal aulad, dan anak-anak keturunan. Ya, lam yalid walam yulad, Allah tidaklah melahirkan, tidak lahir darinya sesuatu, walam yulad, dan tidak pula ia dilahirkan. Ya, itulah al-ahad, menunjukkan al-ahadiyah. Ya, tunggalnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, walam yakun lahu sahibah, dan tidaklah Allah memiliki pasangan sahibah. Ya, itu menunjukkan akan, ya, kesendirian Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Allah Maha Kuasa, ya, Maha sempurna. Wa nafadha hukmu fi jami' ibad, ya, tertunai hukum Allah, terlaksana. Nafada fi jami' ibad, pada seluruh hamba-hambanya, seluruh makhluk ciptaannya tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La, seperti kata Imam Abu Ja'far Thawi, wa masyiatuhu tanfud, la masyiata lil ibadi illa ma syaa lahum, apa yang menjadi kehendak Allah itulah yang terjadi, tidak ada bagi hamba kehendak kecuali apa yang Allah kehendaki bagi mereka. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. La tumathiluhu al-uqulu bitafkir. La tumathiluhu al-uqulu, bahwa akal tidak mampu menyerupakan Allah. Bitafkir, dengan pemikiran. Paham maksudnya ya? Ya, tidak mampu akal untuk menghayalkan. Dan apapun yang mungkin dihayalkan oleh seorang hamba, sesungguhnya Allah jauh dari sifat yang dihayalkan itu. Karena Allah tidak mungkin untuk dicapai dengan khayalan maupun akal manusia. La tumathiluhu al-uqulu bit-tafkir. Tidaklah Allah bisa diserupakan dengan akal, diserupakan melalui akal, bit-tafkir, dengan bentuk pemikiran, bit-tahil, pemikiran, mengkhayalkan sesuatu yang dengannya kita menyangka itulah Allah. Mungkinkah itu? Tidak mungkin. Ya. Wala tatawahamuhu al-qulubu bit-taswir. Dan tidak pula mampu al-qulub, hati, ya, untuk apa? Tatawahamuhu, memberikan kesan. Ya, artinya memberikan gambaran, ya, akan zat atau sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Artinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin bisa dicapai dengan akal ataupun digambarkan dengan hati. Ya? Allah Maha Luas. Ya? Sedangkan akal manusia sempit. Ya? Hati manusia terbatas, maka tidak mungkin ia mampu untuk kemudian membatasi keluasan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat ke-11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir." Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun dari makhluknya, dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Laul asmaul husna was sifatul 'ula. Bagi Allah nama-nama yang indah dan sifat yang tinggi, atau nama-nama yang terindah dan sifat-sifat yang tertinggi. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, zat yang beristiwa tinggi di atas arsy. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara. Milik Allah semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, di antara langit dan bumi. Wa ma tahta ath-thara, dan apa yang ada di bawah bumi, di bawah permukaan bumi. Thara, tanah. Ya. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan meskipun kalian mensilkan ucapan, menyembunyikan perkataan, ya, sesungguhnya Allah mengetahui as-sirra, apa yang tersembunyi, wa akhfa, bahkan apa yang terpendam. Ya, sir itu ucapan yang rahasia, berbisik-bisik. Akhfa, apa yang tersembunyi dalam dalam hati, apa yang tersimpan, rahasia hati, siapa yang mengetahuinya? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mungkin seorang suami tidak mengetahui, pastilah seorang suami tidak mengetahui rahasia hati istrinya. Ya. Demikian pula istri tidak mengetahui rahasia hati suaminya. Ya. Apalagi rahasia hati tetangganya. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang tersimpan dalam hati-hati manusia. Baik. Ahata bi kulli syai'in 'ilma. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. وَقَهَرَ كُلَّ مَخْلُوقٍ عِزَّةً وَحُكْمًا. Dan Allah menguasai kahara. Ya. فَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. Dialah Allah yang menguasai, ya, hambanya. وَقَهَرَ كُلَّ مَخْلُوقٍ. Dan Allah menguasai seluruh makhluk. عِزَّةً, dengan keperkasaannya. وَحُكْمًا, dan dengan hukum-hukumnya. Ya. Yang kemudian ikut kepada ketentuan hukum Allah semuanya, baik dia muslim ataupun kafir. Karena itu Fir'aun, meskipun ia sombong dan mengatakan ana rabbukumul a'la atau Namrud, tetaplah dia kemudian datang kepadanya ajal dan ketentuan Allah, ya, tenggelam di Laut Merah, ya, atau kemudian ia pun mendapatkan ketentuan ajal yang Allah tetapkan baginya, karena hukum Allah berlaku pada siapapun. Ya. Wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilma, dan meliputi luas rahmat dan ilmu Allah terhadap segala sesuatu. Segala sesuatu diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, diliputi akan ilmu dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Artinya apa yang akan datang dari kehidupan mereka dan apa yang telah lalu dari kehidupan mereka. Ya. Wa la yuhituna bihi ilma, dan mereka tidaklah mampu atau tidaklah mengetahui akan Allah Subhanahu wa taala, ya, ihatatan, ya, tidak mereka mampu mengetahui, ya, meliputi, tidaklah meliputi ilmu mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Hamba hanyalah mengetahui tentang Allah apa yang Allah kabarkan tentang dirinya, itu saja. Baik. Mausufun bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihil azim wa ala lisani nabiyyihil karim. Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan apa yang Allah sifatkan bagi dirinya dalam kitabnya yang agung, yaitu Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Azim, dan dengan apa yang disifatkan oleh dengan lisan nabinya Al-Karim yang mulia. Maka di sini kita dapatkan dalam poin ini, kita dapatkan banyak sekali perkara-perkara yang berkaitan masalah akidah. Tentunya yang paling pokok adalah bahwa penetapan, ya, pujian hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari segala bentuk keserupaan dengan makhluknya, dari adanya tandingan, ya, dari adanya kebutuhan Allah kepada pasangan ataupun anak keturunan, ya, dan itu menunjukkan kepada kita akan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Boleh sebutkan nas-nas tentang hal tersebut, dan yang paling pokok pada kalimat yang terakhir dalam paragraf ini atau dalam fakrah ini, yaitu bahwa Allah tidaklah disifatkan kecuali dengan apa yang Allah sifatkan dirinya dalam kitabnya dan disifatkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Baik, itu fakrah yang pertama dari fakrah yang disebutkan dalam Lum'atul Iqtiqad oleh Syekh Al-Imam Al-Allamah Muwaffaquddin Ibnu Qudama Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Baik. Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan beberapa poin yang berkaitan dengan khutbah atau pengantar awal dari penulis dalam masalah ini. Sebelumnya beliau jelaskan, kita ringkas saja, menjelaskan tentang makna dari Lum'ah. Kitabnya adalah Lum'atul I'tiqad. Lum'ah sendiri dalam bahasa Arab digunakan untuk makna-makna, di antaranya al-bulghah min al-'aysh. Al-bulghah min al-'aysh artinya apa? Kecukupan dalam kehidupan. Ya, orang yang hidupnya cukup, ya, maka ia telah mendapatkan lum'ah min al-'aysh itu. Ya. Jadi maksudnya bulghah al-kifayah. Kifayah min al-'aysh, ya. Baik. Tentunya kaitannya dengan kitab Lum'atul I'tiqad artinya al-kifayah fil i'tiqad. Perkara-perkara yang mencukupkan dalam perkara keyakinan. Artinya barang siapa meyakini perkara-perkara yang disebutkan dalam kitab ini, maka ia telah berakidah dengan akidah yang benar, yang lurus. Telah cukup baginya perkara tersebut. poin-poin akidah. Jelas ya? Baik. Kemudian disebutkanlah 12 poin dari pembahasan awal dari Lumatul I'tiqad. Yang pertama memulai dengan basmalah, telah kita sebutkan. Yang kedua, pujian kepada Allah dengan kalimat alhamdu. Dan alhamdu, kata Syekh, dzikrun, dzikru awsafil mahmudi al-kamilati, ya, wa af'alihi al-hamidati ma'a al-mahabbati lahu wa ta'zim. Dan alhamdu adalah penyebutan sifat-sifat kepada yang dipuji, ya, sifat yang sempurna, ya, dan perbuatan yang terpuji yang disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Ya, itu bedanya dengan sana. Kalau sana hanya pujian saja, ya, mungkin ada kecintaan, mungkin tidak, ya. Ketika ada kecintaan, maka itulah yang disebut dengan alhamdu, pujian, ya. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, annallaha mahmurun bikulli lisan wa ma'budun fi bikulli makan. Kalimat itu disebutkan juga bahwa Allah terpuji dengan semua lidah, bahasa, menunjukkan bahwa Allah, ya, juga mengetahui semua bahasa. Maka tidaklah memberikan mudarat seseorang yang memuji Allah, ya, dengan bahasa apapun ia memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang keempat, luasnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena la yakhlu min ilmihi makan. Tidak ada satu pun tempat yang tersembunyi dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun di dasar sumur bor, Allah maha tahu bahkan apa yang tersimpan dalam hati. Taib. Yang kelima, azamatuhu wa kibriya'uhu wa tarafu'uhu an kulli syabih. Keagungan Allah, ya, kemudian kesombongannya, ya, dan ketinggian Allah, tarafu, ya. Sombong artinya bahwa tidak ada yang bisa menyaingi Allah dalam perkara itu. Al-kibriya'u ridai, kata Allah dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah berfirman, kesombongan adalah selendangku, ya. Maka karena itu tidak ada satupun, ya, makhluk yang serupa dengan Allah, apalagi yang menjadi tandingan baginya. Yang keenam, tanazzuhu wa taqaddusu an kulli zaujatin wa walad. Allah maha suci dari adanya pasangan dan anak. Ini menunjukkan kesempurnaan, ya, gina Allah subhanahu wa ta'ala. Ghaniyun karim, bahwa Allah itu maha kaya, ya, tidak butuh kepada pasangan ataupun anak keturunan. Yang ketujuh, ya, kesempurnaan iradah, tamamu iradatihi wa sultanihi binufudi qadaihi fi jami'il ibad. Kesempurnaan kehendak Allah dan kekuatannya tatkala berlaku, ya, ketetapan Allah kepada seluruh hamba. Tidak satupun dari hamba yang lepas dari ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Fala yamna'uhu quwwatu malikin wala kathratu adadin wa malin. Ya. Tidaklah mampu menghalangi ketetapan Allah tersebut kekuatan raja sekalipun, tidak pula jumlah yang banyak, apalagi harta. Baik, yang kedelapan. Azamatullahi fawqa ma yatasawwaru, fawqa ma yatasawwaru. Bahwa keagungan Allah subhanahu wa ta'ala melampaui batas khayalan. Jelas ya? Ya? Apapun yang coba kita khayalkan, yang dengan khayalan itu kita ingin mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah melebihi itu seluruhnya. Ya kan? Ya. Karena dialah Allah yang maha sempurna. Bihaitsu la tastati'u al-'uqul lahu tamthila wala tatawahhamul qulubu lahu suratan, di mana tidaklah mampu akal untuk menyerupakan Allah, membuat pembanding dalam akal itu sesuatu yang Allah dibandingkan dengannya. Tidak mungkin. Tidak mungkin pula hati untuk menggambarkan satu gambaran yang dengannya ia ingin menggambarkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin, tidak boleh. Ya? Baik, yang kesembilan, ikhtisasullah bil asmaul husna wa sifatil ula. Bahwa nama yang terindah dan sifat yang termulia hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan dalam ayat walillahi asmaul husna lam tamlik ikhtisas. Kemudian walahu mathalul a'la, hanyalah bagi Allah sifat yang tinggi, yang tertinggi. Yang ke-10, istiwa'ullahi ala arsyi wa huwa 'ulu wa istiqraru 'alaihi al-wajhil la'iq bih. Istiwa'nya Allah. Istiwa artinya apa? Tinggi. Ala wartafa'a. Ya? Tingginya Allah di atas arsy-Nya. Ya, wa huwa 'uluhu, yaitu tingginya Allah, wa istiqraruhu, dan bahwa Allah tetap istiqrar. Ya. Tentang istiqrar ini, ya, kalau kita dapatkan dari perkataan Abu Ali ya tentang makna istiwa, maka beliau mengatakan ala wartafa'a, tinggi, artinya sama. Ala irtifa' artinya tinggi. Ya. Istiqrar itu sendiri ada sedikit pembicaraan di antara para ulama. Sebagian mengatakan bahwa istiqrar itu memberikan lawazim yang tidak bisa diterapkan bagi Allah. Ya. Istiqrar ini memiliki lawazim, memiliki ketentuan, ya, yang tidak bisa ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu sebagian mengatakan tidak boleh digunakan kalimat istiqrar ini dalam makna istiwa. Tetapi kami pernah tanyakan sendiri kepada salah seorang dari masyayikh yang dia takhasus dalam perkara ini, dalam masalah asma sifat, Syekh Muhammad Khalil At-Tamimi hafizahullah taala, bahwa beliau mengatakan na'am, kita kembali kepada makna ulu wartafa'ala wartafa'a, tetapi ketahuilah bahwa makna istiqrar itu juga sah dari perkataan para ulama salaf dan merupakan bahagian makna dari istiwa menurut perkataan mereka. Ya, di antaranya adalah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Maka ditetapkan apa yang menjadi ketetapan dari makna bahwa ala istiwa artinya ala wartafa wal istiqrar, dan dinafikan apa yang datang dari kelaziman jika itu batil. Sebagian mengatakan dari kelaziman adalah al-julus. Istiqrar artinya julus, duduk. Nah, ini ditolak karena kata duduk tidak ada dalam nas-nas. Ya. Adapun istiqrar bahwa Allah tetap, na'am, dia merupakan bagian dari makna istiwa. Ya? Ala wartafa wastaqarra. Tetap. Ya. Adapun julus makna zaid, makna yang lebih dari sekedar istiqrar, sehingga penetapannya ya haruslah memiliki dalil dan ketentuan, dan ketika tidak ada dalil maka atau melazimkan suatu yang batil maka kelaziman ditolak. Paham ya? Wallahu alam bissawab. Intinya bahwa kalimat istiqrar boleh dipakai di antara makna dari istiwa, ulu wartafa'a wastaqarra wasa'ada, ada empat kata beliau waktu itu, ada empat, wasa'ada yaitu di atas, ilaihi yas'adu al-kalimut tayyib wal-amalus salih yarfa'uh. Fa tentunya dalam bentuk yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11, umumu mulkihi lis-samawati wal-ard wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara. Keumuman kerajaan dan kekuasaan Allah terhadap langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya dan apa yang ada di bawah permukaan bumi. Ya. Baik, yang ke-12, si'atu ilmihi wa quwwatu qahrihi wa hukmihi. Ya, wa hukmihi. Naam. Luasnya ilmu Allah dan kekuatan ya, keperkasaan Allah dan hukumnya. Semua makhluk di bawah kekuasaan Allah dan hukumnya. Tidak keluar dari kekuasaan dan hukum Allah siapapun dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ini faqrah yang pertama dari faqrah yang disebutkan oleh Syekh Muwaffaquddin Ibnu Qudamah dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad. Faqrah artinya poin. Ya, faqrah. Poin pertama. Ya, tujuannya untuk memudahkan, ya, dan untuk menjadikan bagi kita ada titik berhenti, ya, titik jeda, sehingga kita pun bisa lebih fokus pada faqrah tersebut, bisa mengambil kesimpulan dan hukum dari ketentuan yang disebutkan, dan kemudian berhenti, beristirahat sejenak, ketika muncul faqrah yang baru, kita pun dengan semangat yang baru pula. Baik. Tujuannya tashilul ilm. Sampai di sini dulu mungkin. Ada pertanyaan dari ikhwah atau akhwat dari faqrah yang pertama ini? Secara tempat letak atau apa posisinya tetap? Iya. Atau benar-benar Allah tidak berubah sama sekali? Istiwanya itu. Iya, istiwa bahwa dia sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat fi'liyah. Artinya apa? Sesuai dengan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang disebutkan adalah keterangan bahwasanya Allah SWT menciptakan qadarallahu maqadira kulla syai'in qabla yakhluqa as-samawati wa ard bi 50 alf sanatin wa kana arsyuhu 'ala al-ma'. Ya. Adalah Allah telah menetapkan takdir dan ketetapan seluruh perkara, ya, sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun, dan adalah arsy Allah di atas air. Kemudian ayat-ayat yang datang, ya, summa stawa 'alal arsy. Dari kata summa menunjukkan adanya perubahan, ya, kata summa kemudian, ya, ya dulu alat tertib. Sehingga dengan demikian bahwa istiwa itu datang sebelum apa, istiwa ini berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu keadaan kepada keadaan yang lain berarti sifat fi'liyah. Ya, dan terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, istiwa ini adalah maknanya seperti disebutkan tadi, ala wartafa, tinggi, ya. Kemudian istaqarra, bahwa Allah tetap dalam ketinggiannya tadi. Ulu al-makan, baik ketinggian dalam hal tempat. Ulu al-qadar, dalam hal qadar kedudukan dan kehormatan Allah SWT yang tinggi, ya. Wa ulu al-dhat, dan ketinggian dalam hal dhat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah istiqarr, tetap dengan ketinggian. Ya. Nah. Iya, tentunya tetap dalam ketinggiannya itu. Karena artinya bahwa jika tanya apakah Allah istiwa atas ars, ya, itulah nas yang datang. Apakah pernah Allah tidak istiwa sebelumnya? Itulah ketentuan dari kata summa. Ya. Tetapi kemudian Allah istaqarra alaih wastawa ala wartafa walam yazal yattasif bih. Allah kemudian bersifat dengan sifat istiwa itu. Ya. Karena itu ketika misalnya ada keterangan tentang inna Allah yanzilu ila sama'id dunia, bahwa Allah turun ke langit dunia. Apakah ada bertentangan dengan istiwa? Tidak. Allah tetap dalam ketinggiannya. Bagaimana Allah turun ke langit dunia? Dengan apa yang Allah kehendaki. Ya. Maksudnya begini, seperti kata Ibnu Taimiyah, adanya pendapat yang mengatakan jika Allah turun ke langit dunia berarti ars kosong dong. Dia bilang, itu manusia. Itu makhluk. Ya. Adapun bagi Allah fawqa ma, ya, yumatsilu al-uqul wa yatawahhamu al-qulub. Allah melebihi apa yang mampu dicapai oleh akal manusia dan digambarkan dalam dalam hati. Kita mengatakan tidak ada munafa, tidak ada pertentangan. Allah tetap istawa atas arsy dan Allah juga turun ke langit dunia. Gitu. Jadi istiqarr tetap Allah di atas arsy. Istaqarra alaihi. Istaqarra alaihi. Terus kalau penyebutan untuk doa, kalau Allah kan kalau dalam penyebutan dalam panggilan ya Allah, ya Allah dengan alif lam. Kalau asmaul husna yang lain kenapa maksudnya ya ilah? Pakai alif lam. Misalnya ya Rahman, ya Rahim, kenapa pakai alif lam? Ya begini, alif lam pada Allah itu kan asalnya, kemudian dia menjadi alam, sudah menyatu jadilah sebuah nama gitu. Iya, makanya ada khilaf tentang Allah Zuljalal itu. Apakah dia isim jamid, artinya nama tersendiri, atau dia mustaq, dia derivat, ada pecahannya, ya turunannya. Yang benar dari pendapat para ulama ada khilaf di antara ulama itu. Yang paling kuat pendapat yang dipilih oleh apa Siboyah atau Sibawai juga apa Khalil bin Ahmad adalah bahwa dia mustaq. Dari itu yang dirujuk oleh Ibnu Qayyim bahwa dia derivat dari ilah. Ya, kemasukan al ya yang kemudian al ini menyatu dengan lafal itu alaman sebagai alam, sebagai lambang atau nama. Ya, bagi siapa? Zat yang memiliki sifat uluhiyah wal ubudiyyah ala khalqi ajmain. Alaman li dzatillahi dzul ubudiyyati wal uluhiyati ala khalqi ajmain. Dia merupakan nama, sudah jadi satu sebuah nama, satu paket yang tidak bisa dipisahkan lagi. Meskipun asalnya tadi adalah apa? Turunan. Ya? Menjadi satu nama bagi siapa? Yang melambangkan siapa? Yang menunjukkan akan sifat apa? Yaitu sifat uluhiyah dan ubudiyah Allah. Yang tidak ada sembahan yang lain selain dia. Kalau disebut al-ilah bisa. Makanya enggak bisa dikembalikan lagi, dibalikkan lagi. Sudah jadi alam. Sudah jadi nama isim. Tidak bisa ditambahkan al lagi dan tidak bisa direnggut lagi darinya al kecuali dengan makna yang lain akhirnya. Ya kan? Ilah. Law kana fihi ma'alihah la fasadata. Mungkin bahwa Allah ilahun juga tapi ilahul haq. Bisa. Adapun kalau ilah saja semata, maka ini la yunafi al-musyarakah. Kata ilah sembahan tidak menafikan adanya kemungkinan ilah yang lain. Itu tidak cukup bagi Allah. Kita harus bilang ilahul haq. Dzalika bi anna Allahu al-haq wa anna ma yad'una min dunihi batil. Baru betul. Atau dialah ada Allah. Allah menafikan semua ilah yang ada dan sembahan hanyalah milik Allah. Apa dengan nama Allah itu teh seluruh iya. Dalam hal kebaikan, kemudian keagungannya, kemudian ketinggian nama segala macam. Bagaimana kalau memang dalil itu dipakai oleh orang-orang yang berpikir dengan Allah. Nah, itulah kita temukan bahwa pertama Allah zikirnya apa? Jika dia menyeru ya Allah, maka dia bentuk dari istighatsah mungkin dalam kesempitannya atau bentuk permintaan kepada Allah basabi. Tapi Allah saja tanpa ada nidanya. Ya, maka ini perkara yang diinginkan dengannya apa? Ya, bukan penetapan, bukan apa. Ya, meskipun maknanya memang adalah bahwa seluruh sifat kesempurnaan kembalinya kepada Allah karena lafzul jalalah ya mengandung semua nama-nama Allah yang indah dan sifat yang mulia. Paham ya? Itu pertama. Tidak adanya harfun nida, tidak menunjukkan bahwa atau sehingga tidak menunjukkan bahwa dia adalah suatu bentuk seruan dan sebagainya. Allah saja. Ya, hanya isbat penetapan, ya. Tapi apakah yang apa yang diinginkan dengannya? Ya. Kalau dibilang oh ada nida yang muqaddar atau mahdzuf. Ya? Ya berarti Allahu, ya. Ya. Maka kita dapatkan bahwa mereka tidak inginkan dengannya seruan. Ya. Mereka menginginkan dengannya di zikir. Kemudian kedua, adakah contoh akan nama tersebut? yang disebutkan dalam bentuk zikir secara bersendiri disebut zikir mufrad namanya itu. Adakah zikir mufrad seperti dari Nabi SAW? Enggak. Yang ada afdalu ma qultu ana wan nabiyuna. Yang paling utama aku ucapkan dan oleh para nabi diucapkan yaum Arafah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ada itu. Tidak, bukan zikir mufrad. Itu. Kemudian mereka bahkan berinovasi katanya. Ini zikir mufrad, zikir yang paling utama. Setelah itu mereka ambil lagi zikir yang lebih khusus darinya. Apa itu? Zikir dhamir. Hu hu hu hu. Ya? Mereka inovasi lagi. Ya. Nah, ini tadi kita sebutkan mana dasarnya, mana dalilnya? Law kana khairan lasabaquna ilayhi. Jika dia kebaikan, maka para pendahulu kita dari salafus saleh, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan mencontoh. Tidak ada. Maka batallah apa yang diinginkan dari bentuk zikir mufrad karena tidak ada tuntunannya dan maknanya yang tidak jelas tadi. Ya? Yang kita berzikir dengannya menyebut nama Allah tidak. Ya, tidak diinginkan dengannya nida. Mereka inginkan dengan adalah zikir. Ya? Sementara zikir ini di antara bentuk yang dijelaskan oleh Nabi dan diperintahkan kita untuk mencontoh kepada Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Surat Al-Malik, bagi orang yang menginginkan ya hari akhirat dan berzikir kepada Allah dalam zikir yang banyak. Nah, wallahu a'lamu bissawab. Naam. Lafzul jalalah, seperti dia adalah bentuk dari kalam. Naam. Artinya kata itu bukan Allahnya, ya. Dan masuk dalam kategori apa dia? Ma'rifah. Bahkan a'raful ma'arif. Ma'rifat yang paling ma'rifat. Karena semua orang tahu, semua makhluk mengetahui bahwa tidak makhluk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah. Masuk dalam kategori. Iya, maksudnya bukan bentuk zikir yang syar'i, zikir mufrad. Itu. Kemudian bahwa dikatakan kalam maksudnya lafalnya ya. Bukan berarti dengan itu Allah itu kita katakan bahwa dia adalah makhluk dan sebagainya, tidak ada. Ya. Al-kalam yaitu lafzul lahu ma'na. Lafal yang memiliki makna. Qaulun mufrad apa Ibnu Hisyam, perkataan yang mufrad yang memiliki makna. Itulah lafzul jalal. Tapi apa artinya sekarang? Tadi Allah lafzul jalal artinya adalah dzul uluhiyah. Itu zat yang memiliki sifat uluhiyah yang berhak disembah semata. Wal ubudiyah yang berhak diibadahi semata ala khalqi ajmain, oleh seluruh makhluknya. Titik. Itu maknanya. Nah. Ya. Ya, itu diingatkan oleh para ulama bahwa untuk mengatakan lidatihi, ya, maka ini kita pertama lihat salafnya, ada keadaan seperti itu salafnya, ya. Kemudian kalau maknanya yang diinginkan dengannya bahwa dia alal haqiqah, maka boleh. Tetapi karena tidak ada keterangan yang waris tentang hal itu, maka kita tidak ucapkan. Artinya jangan diucapkan. Tapi maknanya memang hakikat, menurut hakikatnya. Tetapi hakikatnya tentu saja adalah apa? Kama yaliqu bi jalalihi. Jadi Syekh Ibnu Utsaimin di antara para ulama yang pernah mengucapkan kalimat lidati ini. Yang akhirnya terjadi niqash yang panjang tentang hal itu. Beliau buat sebut itu dalam pembahasan beliau dalam kitab Qawaidul Muslah. Bahkan ada satu bab fasal khusus tentang masalah itu. Artinya bahwa beliau ingatkan bahwa kalaupun pernah tercetus ini, maka yang diinginkan bukanlah bahwa dengan Allah turun ke langit dunia lidati, maka arsy pun kosong dan sebagainya. Atau kelaziman kelaziman yang batil. Maka kemudian dia ingatkan bahwa kita kembali kepada apa yang ada dari lafal pertama, ya, yang zidu rabbuna ila sama'id dunya, titik seperti itu, ya, amir ruha kama ja'at bila kaifa, biarkan nasnya datang sebagaimana bentuknya dan jangan kita takwil atau bagaimana kan. Kemudian kalimat dat ini kata beliau, yang saya maksud adalah hakikat. Yang beliau inginkan adalah hakikat sebenarnya, artinya bahwa Allah turun secara hakiki, bukan majazi seperti persangkaan orang-orang yang mentakwilkan sifat. Nah itu maksudnya dia bantahan kepada orang yang mentakwil sifat dan kata Allah turun ke langit dunia, bukan Allah, maksudnya rahmatnya yang turun ke langit dunia, bukan Allah. Malaikatnya yang mendengarkan doa orang yang berdoa dan menyampaikannya kepada Allah, bukan Allah yang turun. Mereka mentakwilkan. Maka beliau sebutkan diriati maksudnya hakikat. Dan beliau rujuk dari apa yang datang dari makna dat ini yang tidak sesuai. Beliau kembalikan bahwa maksud saya adalah hakikat. Dan beliau tulis dalam bagian akhir dari pembahasan qawaidul muslah. Itu seingat saya, wallahualam bissawab. Bisa nanti kita rujuk kembali untuk lihat penjelasan beliau dalam masalah itu. Itu yang seingat saya. Nah. Kalimat dati itu, ya. Beliau ingatkan untuk jangan digunakan kalimat itu. Karena memang tidak ada yang menggunakan dari para salaf dalam masalah seperti ini. Cuma waktu itu dia terbawa pembahasan dan sampai pada kalimat itu untuk menetapkan bahwa dia adalah alal haqiqah, secara hakiki, ya. Dan hakikat yang maksud adalah hakikat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala dengan ketinggiannya. Ini kalau tadi pelajaran begini, kita tidak boleh membagaimanakan. Ini ketika dibahas dari kepikiran gitu, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Ya buang. Ya. Dan itu bukan mahdzur, karena sebab orang kan kalau kita bahas terlalu dalam masalah semacam itu, jangan-jangan nanti akhirnya tercetus ada khayalan atau kita terbawa ke alam bawah sadar mencoba untuk menggambarkan. Kan bahaya. Mending enggak usah bicara masalah semua sifat. Ah, enggak benar juga. Ya. Telah saya dalam sebuah hadis Rasulullah ditanya tentang masalah ini. Itu masalah bahwa ya Rasulullah inna lanajri fi anfusina ma law takallam nabi ta'adanna. Wahai Nabi, kami dapatkan dalam diri kami sesuatu yang jika kami acapkan, kami akan menganggapnya perkara yang berbahaya, tidak pantas, tidak layak. Ta'awanna. Masa seperti itu kita bicara? Ya? Maka Nabi mengatakan, afawajattumu, apakah kalian merasakan itu? Mendapatkan hal itu? Qalu na'am. Kata mereka, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tilka sholihul iman. Itu menunjukkan iman yang kokoh. Sholih. Khalisul iman. Itu bahwa iman yang sahih yang kokoh bukanlah iman yang tidak terpengaruh syubhat, tidak terganggu oleh khayalan, tetapi iman yang ketika datang syubhat dan khayal itu ditolaknya dengan keimanannya kepada Allah, taslimnya. Ada, ketika kami tidak mau mengucapkan karena bahaya ini. Dalam hadis yang Ibnu Majah Rasul mengatakan, la yazalul abdu aswalu bil abdi, senantiasa pertanyaan itu datang kepada seorang hamba. Man khalaqa as-samawat, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Man khalaqal ard, siapa menciptakan langit bumi? Kemudian datang syaitan mengatakan kepadanya, man khalaqallah, siapa yang ciptakan Allah kalau begitu? Paham ya? Sudah disebut kalian namanya bagaimana kita menepis perkara apa yang datang dari was-wasah tadi. Jadi was-was seperti ini ya mungkin ada pada diri manusia, dan adanya was-was itu bukan berarti bahwa kita tinggalkan pembahasan tentang ilmu itu. Tidak, ya. Tetapi kita tolak apa yang datang dari was-was tadi dan kita kembalikan kepada apa yang yakin dari perkara ilmu. Wallahu a'lamu bissawab. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan pada apa yang tidak ragu. Ketika ada kesan muncul, ah jangan-jangan seperti ini. Enggak. Allah laisa kamitslihi syai'un, itulah yang yakin. Selesai. Allah tidak mungkin digambarkan dengan sesuatu apapun. Ya? Apapun kesempurnaan yang mungkin kita gambarkan dalam benak kita, maka Allah lebih sempurna dari itu semua. Jika surga dan kenikmatannya, ya, saja diingatkan oleh Nabi SAW, ya, bahwa laisa fi al-jannati ma fid dunya illa asma, bahwa apa yang ada di surga disebutkan namanya dalam ayat maupun hadis Rasulullah seperti apa yang disebutkan di dunia, sesungguhnya keduanya hanyalah dalam kesamaan nama saja. Adapun hakikatnya yang di surga jauh lebih tinggi. Kata Nabi dalam hadis yang sahih diriwayatkan dari Allah SWT bahwa Allah berfirman, "A'adatu li 'ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Allah berfirman, "Aku telah siapkan bagi hamba-Ku dari kenikmatan surga apa yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, bahkan belum pernah terlintas dalam hati." Wih, ya kan? Itu masalah sekarang, surga itu makhluk atau bukan? Surga itu makhluk atau bukan? Makhluk. Kenikmatan di surga makhluk atau bukan? Makhluk. Ternyata tidak seperti yang apa di dalam gambaran kita. Sekuat apapun kita mampu menggambarkan tentang buahnya surga, burungnya surga, makanannya surga, susunya surga, bagaimana? Kita coba gambarkan dalam benak kita yang gini. Sesungguhnya tidak akan bisa menggambarkannya. Makhluk itu. Ya, itu hanya pendekatan. Takribul faham. Paham ya? Susu di surga, di dunia, bisa masin, bisa rusak kan? Surga, susu di surga tidak. Sekarang, sudah beda kan? Sudah. Tapi disebut dia susu karena sifatnya mendekati, ya, dan untuk pendekatan makna tadi. Tapi hakikatnya beda. Jika makhluk saja bisa berbeda, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak serupa dengan makhluknya. Mungkinkah? Tidak akan mungkin. Paham ya? Itu yang menjadi kita, itu yang yakin. Sehingga apapun orang mencoba menggambarkan, tidak akan mungkin. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Sekian demikian insyaallah taala. Kita cukupkan sampai di sini. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya sedang dari syaitan, Allah dan membahas diri. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, dan semakin besar kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala qayyumus samawati wal ard, dan semakin besar pemahaman kita akan nama-nama Allah yang terindah dan sifat-sifatnya yang termulia. Karena sesungguhnya pengenalan hamba kepada Rabb-nya ya adalah diantaranya dengan mengenal Allah melalui nama-namanya yang terindah dan sifat-sifatnya yang termulia. Amin rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Oh, kita bilang tadi bahwa diantaranya mengenal Allah Subhanahu wa taala diantaranya adalah dengan apa? Nama dan sifat. Ada cara yang lain enggak? Dengan ciptaan Allah. Ayat al-kauniyah. Barakallahu fiik. Yang indah-indah ya, Zat. Saya pernah baca buku, Zat. Bahwa surga itu tidak kekal, Zat. Karena kan dia makhluk. Mu'tazilah. Yang ada dalam pembicaraan yang disebut sebagai khilaf di antara ahlus sunnah adalah bahwa neraka tidak kekal. Semuanya nanti surga. Iya, semuanya nanti surga. Seperti itu, ada yang mengatakan bahwa apa? Neraka juga kekal. Semuanya neraka kekalnya surga. Karena mada mati samawati wal ard. Selama ya? Ya apa? Illa masya Allah. Selama kehendak, ya waktu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada khilaf. Sebagian mengatakan yang dimaksud dengan yang hancur, yang hilang, yang binasa, yang berhenti adalah nerakanya usatul muwahhidin. Adapun nerakanya orang kafir maka ditetap. Dan itu yang lebih dekat dalam masalah ini. Wallahu a'lamu bissawab. Jadi ada masalah hal al-jannatu wan naru tasmiyani. Ya. Apakah surga dan neraka itu akan bina, akan hancur atau akan hilang nantinya? Ya, atau bahwa keduanya tetap ada, atau satunya ada, satunya tidak ada. Ya, itu masalah dalam perkara ini. Ya, yang mengatakan bahwa akan hancur dan musnah adalah perkataan Mu'tazilah, perkataan yang menyimpang. Perkataan Ahlus Sunnah terbagi antara dua tadi, bahwa keduanya kekal, atau satu riwayat dikatakan bahwa mengatakan neraka yang akan hilang karena semuanya nanti akan masuk ke dalam surga. Tapi ini pendapat yang marjuh, yang lemah. Allah dan bersolat.